Para pemirsa Radio Muslim rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah di pagi hari yang berbahagia ini kita dapat kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian rutin membahas tentang motivasi-motivasi jiwa yang dapat memupuk keimanan kita, yang kita sarikan dari hikmah-hikmah yang dituliskan oleh Imam Ibnu Jauzi di dalam kitabnya Sayyidul Khatir. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema yang besar, sebuah tema yang sangat penting, yaitu tentang tentang hukuman yang mengerikan. Penulis rahimahullah ta'ala mengatakan di dalam bukunya, yang kami ambil di sini adalah ringkasan daripada kitab Sayyidul Khatir. Ya. Beliau mengatakan tentang cara agar kita dapat terhindar daripada mendapatkan hukuman yang mengerikan, yang nanti akan kita sampaikan setelah kita menjelaskan cara ini, yaitu dengan kita menjauhi segala fitnah. Fitnah yang dimaksud di sini adalah hal-hal yang dapat merusak agama kita, hal-hal yang dapat merusak iman kita, bukan fitnah yang dalam artian budaya masyarakat Indonesia ataupun yang kita fahami di dalam percakapan sehari-hari. Tapi fitnah di sini maksudnya adalah perusak iman atau perusak agama. Dia mengatakan man qarabal fitnah ba'udat anhu salama. Siapa yang mendekati fitnah, maka dia akan jauh daripada keselamatan. Siapa yang mendekati perusak-perusak iman, perusak-perusak agama, maka dia akan jauh daripada keselamatan imannya, keselamatan agamanya. Makanya di antara bentuk, ya, dijelaskan oleh para ulama, di antara bentuk hukuman yang didapatkan oleh seseorang ketika dia terjerumus dalam dosa, dia akan dijauhkan dari kebaikan-kebaikan. Hatinya akan berat untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Ya. Tidaklah seorang itu nyaman dengan perbuatan-perbuatan yang bid'ah misalnya. Melainkan dia akan, hatinya akan membenci amalan-amalan yang sunnah. Atau dia akan membenci orang-orang yang menegakkan sunnah. Dan tidaklah seorang itu bergaul dengan perbuatan-perbuatan syirik, ya. Terjerumus dalam perbuatan-perbuatan syirik, pasti dia akan membenci orang-orang yang menegakkan tauhid, orang-orang yang bertauhid. Itu sebuah kenyataan yang kita temui di masyarakat. Ya. Maka antara keselamatan dengan fitnah ini tidak bisa bergabung. Kalau kita mau selamat, menyelamatkan agama kita, menyelamatkan iman kita, maka kita menjauh dari api-api fitnah tersebut, dari perusak-perusak agama. Wa man idda'a as-sabra wukila ila nafsihi, siapa yang mengklaim dirinya bisa sabar menghadapi fitnah-fitnah itu, maka Allah akan pikulkan beban itu hanya pada dirinya. Jadi kalau kita berada di lingkungan fitnah, maka upaya yang kita lakukan yang pertama itu adalah kita menghindar, kita menjauh sejauh-jauhnya. Itu yang harus kita lakukan. Menghindar di sini bukan berarti kita tidak beramar ma'ruf nahi mungkar. Karena menghindar di sini tentu saja yang paling urgent atau yang paling pokok itu adalah hatinya yang menghindar. Kemudian nanti akan diikuti oleh fisiknya, badannya yang akan menghindar. Artinya begini, para pemirsa, ketika seorang hatinya sudah tidak senang dengan maksiat, dengan dosa, maka otomatis dia tidak akan, fisiknya tidak akan nyaman bersahabat, berkumpul, ya, tidak akan serak berkumpul dengan orang-orang yang pendosa atau orang-orang yang berbuat dosa. Bukan karena dia merasa suci atau merasa paling suci, tidak, tapi itu memang gerak hati. Ya, itu memang gerak hati. Ya, hatinya tidak akan serak bertemu dengan lingkungan yang hitam, bertemu dengan orang-orang yang berbuat dosa. Itu memang memang naluri yang menggerakkan, bukan karena dia merasa suci, itu tidak. Itu sudah naluri ataupun fitrah. Ada kan sebagian orang ketika Enggak apa-apa lah, saya bisa sabar kok ngadepi ini. Maksiat di hadapan saya, insyaallah saya bisa sabar. Saya bisa menundukkan pandangan. Insyaallah saya enggak akan terfitnah sama cewek itu. Insyaallah saya enggak akan terfitnah dengan maksiat tersebut atau musik tersebut. Dia mengklaim dianya sabar, maka kata penulis, kata Ibnu Jauzi, wukila ila nafsihi. Maka dia akan akan dibebankan kepadanya apa yang dia klaim tersebut. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena ini adalah intisari ataupun pengambilan kesimpulan dari sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi walanabluw akhbarakum. Dan kami akan uji klaim-klaim kalian. Ketika kalian mengklaim kalian sabar, maka Allah akan uji kesabaran kalian. Apakah benar-benar sabar atau tidak? Ketika seorang mengatakan bahwasanya saya ikhlas, saya sudah ikhlas, maka Allah akan menguji keikhlasannya. Walanabluw akhbarakum. Kami akan menguji kabar-kabar kalian. Ya. Ketika seorang mengatakan bahwa saya ilmu saya sudah kokoh, iman saya sudah kuat, saya tidak akan terganggu dengan perempuan seksi sebanyak apapun, silahkan datangkan misalnya ya, 1000 perempuan seksi di sini, saya tidak akan iman saya tidak akan goyah gitu. Maka kata Allah Pak, walana bulu akhbarakum. Ingat, ucapan ini berat, mengundang ujian dari Allah. Kata Allah, dan akan kami uji ucapan-ucapan kalian, kabar-kabar kalian. Orang beriman bukan nantang, orang yang jujur imannya, orang yang besi, orang yang sehat imannya, tidak menantang fitnah, tidak menantang ujian Allah. Siapa yang mau diuji oleh Allah SWT? Ujian Allah itu berat. Ujian nasional aja berat, apalagi ujian Allah SWT. Ujian masuk kampus ternama saja itu berat, apalagi yang uji Allah SWT. Ya. Jadi jika kita mendapatkan ujian seperti ini, bukan kita mengklaim kita akan sabar, tidak. Kita berdoa kepada Allah supaya diselamatkan. Tidak mengatakan enggak, saya akan sabar. Itu malah identik dengan kesombongan ya. Klaim yang seperti itu. Identik dengan ujub. Ya tidak, para pemirsa, iya. A'udzubillahi min dzalik. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala ketika ditanya, "Ya Imam Ahmad, apakah Anda telah ikhlas? Apakah Anda ikhlas dalam menuntut ilmu?" Maka Imam Ahmad, imam yang besar, ya, imam Ahlu Sunnah wal Jamaah ini, yang menulis jutaan hadis dalam kitab Al-Musnadnya, kan? Beliau mengatakan, "Al-ikhlasu aziz." Sungguh ikhlas itu berat, kata beliau. Ikhlas itu berat. Walakin syai' hubbiba ilayya fa'atlubuhu. Akan tetapi pekerjaan menuntut ilmu ini, perjuangan untuk ilmu adalah sesuatu yang dijadikan aku mencintainya sehingga aku pun mencarinya. Nah, jadi Imam Ahmad tahu tentang ayat ini. Maka Imam Ahmad tidak mengatakan iyalah, masa enggak ikhlas. Iya dong, ikhlas dong, masa enggak ikhlas. Enggak gitu Imam Ahmad. Ditanya apakah Anda ikhlas wahai Imam Ahmad? Al-ikhlasu aziz, ikhlas itu berat. Karena beliau tidak mau diuji oleh Allah, mengklaim dirinya sudah ikhlas. Dan bukankah ketika seorang itu mengatakan dia telah ikhlas, itu menunjukkan bahwasanya dia tidak ikhlas? Ketika seorang mengabarkan kepada orang lain, "Oh, saya sudah ikhlas, saya ikhlas." Bukankah itu dapat memicu merusak keikhlasannya? Apakah keikhlasan juga akan diriakan? Ya. Apakah keikhlasan juga akan diriakan? Kan tidak. Tidak akan merusak keikhlasan. Sebenarnya dikatakan seorang ulama, siapa yang meyakini bahwa dia telah ikhlas, faqad ihtija ikhlasuhu ilal ikhlas, maka keikhlasannya itu perlu diikhlaskan lagi. Siapa yang mengklaim dia telah sabar, berarti kesabarannya itu perlu disabarkan lagi. Ya. Maka hati-hati kita ketika bertemu fitnah, bukan nantang fitnah. Oh, saya bisa sabar, iman saya kuat. Tidak, ini agama yang dipertaruhkan, iman. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada orang-orang yang paling kuat imannya di antara umat Muhammad, yang di situ ada Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, 10 sahabat yang dijamin masuk surga, para sahabat Nabi SAW yang dijamin masuk surga semuanya, generasi yang paling kuat imannya itu generasi sahabat radhiyallahu anhum wa ardhahum. Nabi berpesan kepada mereka, jika kalian bertemu Dajjal, maka menjauhlah sejauh-jauhnya. Ya, kalau kalian para sahabat bertemu Dajjal, jangan petantang petenteng, mana Dajjal, saya penggal lehernya. Menjauh sejauh-jauhnya, sekalipun kalian harus lari ke gunung-gunung, kata Nabi SAW. Itu para sahabat yang imannya kuat. Bagaimana dengan kita? Ya, nah, ini dalil bahwa sekuat apapun iman seseorang, tidak dibolehkan dia kemudian petatang petenteng di hadapan perusak agama. Mana sih ini? Agama saya sudah kuat, iman saya sudah kuat, manhaj saya sudah kokoh, masya Allah. Tak boleh. Seorang yang seorang yang bersih imannya, yang jujur dalam beragama, dia akan menganggap agama ini sesuatu yang sangat berharga, sehingga dia akan menjauh dari segala hal yang bisa merusaknya. Nabi perintahkan para sahabat yang kuat imannya menjauh dari Dajjal yang merusak iman, merusak akidah, apalagi kita. Maka kalau bertemu dengan perusak-perusak agama itu, baik syahwat, baik berupa syahwat ataupun syubhat, kita menghindar sejauh-jauhnya, menghindar. Jangan nyaman petatang petenteng, mana saya debat ini orang, mana sini-sini. Debat bukan untuk petatang petenteng. Kalau kita debat untuk petantang petenteng, bisa jadi kita malah terfitnah oleh syubhatnya. Tapi kalau kita debat dalam menjalankan firman Allah, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah mereka dengan yang hujah yang lebih baik, dengan niat menegakkan agama Allah, maka itu yang terpuji. Tapi kalau debat untuk mengatakan saya yang menang, saya yang kuat, bahkan kejahatan, ya, keburukan itu bisa menjadi sesuatu yang terlihat baik ketika seorang menang dalam debat, hanya dia orang yang pandai bersilat lidah, gitu. Hanya pandai berlogika, tapi sebenarnya tidak logis apa yang dia simpulkan. Ya. Kemudian keburukan itu bisa tampak menjadi kebaikan. Makanya kita debat bukan untuk mencari mana yang menang, mana yang kalah, bukan untuk diri kita, tapi untuk agama. Untuk menunjukkan yang benar, memang benar sesuai yang dianggap benar oleh Tuhan kita dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis mengatakan, Warubba nadratin lam tunadhir. Dan bisa jadi betapa banyak ya penglihatan yang dia tidak sadari. Maksudnya adalah betapa banyak penyakit-penyakit ya, racun-racun yang ada pada diri kita sementara kita tidak menyadari bahwa itu racun. Auzubillah. Kita menganggapnya sebagai nutrisi, vitamin, padahal itu racun. Enggak sadar bahwa di dalam diri kita, bahwa kita sedang ada racunnya. Dalam diri seseorang ada racunnya, sehingga racun itu pun lama bersemayam di dalam dirinya, kemudian merusak tubuhnya. Betapa banyak yang seperti itu. Orang yang misalnya kecanduan narkoba, maka dia tidak menyadari, dia tidak lagi peduli narkoba itu sebagai perusak tubuhnya, atau bisa merusak jantungnya, ataupun bisa merusak otaknya. Dia enggak peduli lagi. Dia menganggap ini suatu yang menyenangkan. Dia enggak peduli dengan kalau itu merusak. Padahal orang melihat dari luar itu mengerikan. Ini tuh racun. Merusak bukan hanya fisikmu tapi masa depanmu, gitu. Orang melihat dari luar ini mengerikan. Nah, jangan sampai kita dosa kita seperti narkoba, naudzubillah. Jangan sampai bersemayam di dalam diri kita hal-hal yang merusak iman kita, dan itu seperti narkoba tadi. Jadi kita menganggap itu nikmat padahal itu merusak. Naudzubillah min dzalik. Wa ahaqqul asya'i bidhabdi wal qahri al-lisan wal 'ain. Anggota tubuh kita yang paling berhak untuk diawasi dan untuk dipaksa supaya lurus, lempeng, istiqomah adalah lisan dan mata. Kalau kita mau menjadi orang yang bertakwa, yang namanya, dan yang takwa itu adalah mengerjakan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang, kan? Ada dua titik atau dua poin yang terkumpul di dalam sifat takwa. Seorang bisa melakukan dua ini baru disebut muttaqin, orang yang bertakwa. Yang pertama, dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau di atas ilmu. Yang kedua, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa taala dan karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana didefinisikan oleh Talq bin Habib, salah seorang tabi'in yang mulia. Maka salah satu unsur takwa yaitu meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala ini bisa kita tinggalkan dengan baik, sangat mudah insyaallah. Sangat mudah. Caranya cukup kita fokus kepada dua anggota tubuh kita dulu. Fokus kepada dua anggota tubuh kita dulu, yaitu mata dan lisan. Mata dan lisan. Sebagaimana dikatakan oleh Jauzi dalam kitab ini. Karena apa? Karena mata dan lisan itu adalah anggota tubuh yang paling mudah berbuat dosa. Anggota tubuh kita yang paling banyak menjadi pintu masuknya kegelapan-kegelapan dosa-dosa itu adalah mata dan lisan. Makanya kata seorang ulama, siapa yang lurus lisannya maka akan lurus hatinya. Siapa yang lurus hatinya akan lurus imannya, ya kan? Kemudian juga seorang ulama mengatakan pandangan mata itu adalah tentara di antara tentara-tentaranya iblis. Jadi lisan dan mata, ini dua anggota tubuh yang tidak memiliki tulang. Dua anggota tubuh kita yang lembut sekali. Tapi dia bisa mengeraskan hati seseorang. Ketika seorang tidak perhatian dengan apa yang dia lihat, dengan apa yang dia ucapkan, maka lisan yang tidak bertulang, mata yang tidak bertulang ini, yang lembut, itu bisa mengeraskan hati lebih keras daripada batu. Bal hiya ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Ya, dia akan mengeraskan hati. Ada hati-hati itu yang lebih keras daripada batu. Bahkan batu-batu itu ada yang bisa, ada yang terpecah kemudian mengalirkan mata air. Adapun hati yang keras maka gersang, kering, tidak bermanfaat sama sekali. Ya, kalau kita fokus, kalau kita mau menutup pintu-pintu dosa masuk ke dalam hati kita yang itu akan mempergelap hati kita, ya caranya adalah kita enggak usah macam-macam dulu, fokus ke tangan, fokus ke kaki. Okelah, antum fokus dulu kepada mata dan lisan itu dulu. Insyaallah dengan itu akan menjadi keberkahan, sehingga akan menjadikan hati pun lurus, akan menjadikan tangan kita lurus, istiqomah juga, akan menjadikan perut kita pun mudah untuk diajak bertakwa kepada Allah, ya. Akan menjadikan tangan kita pun mudah diajak bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian para pemirsa Radio Muslim yang kami muliakan, wa iyyaka an taghtarra bi azmika ala tarkil hawa. Hati-hati, hati-hati dengan terpedaya ataupun ternina bobokkan oleh tekadmu meninggalkan hawa nafsu. Ma'a muqarabatil fitnah. Padahal kamu mendekat, padahal kamu dekat-dekat dengan fitnah. Fa innal hawa makayid. Karena yang namanya hawa nafsu itu pintar. Hawa nafsu itu banyak taktik untuk menjerumuskan kita. Ya. Menghindar. Nah, makanya yang namanya berhijrah, ya, bertaubat itu tidak cukup hanya dengan tekad saja. Tekad itu perlu, tapi harus tekad ini bukan hanya isapan jempol. Tekad ini harus diwujudkan. Caranya gimana? Kita menghindar dari fitnah, sumber fitnah. Tadi fitnah sudah saya terangkan. Jadi maksud dengan fitnah di sini adalah perusak agama berupa syahwat ataupun syubhat. Sebagian saudara-saudara kita ada yang bermudah-mudahan mendekat dengan, contohnya saja ya, misalnya fitnah syubhat. Syubhat itu argumen-argumen yang bisa merusak argumen-argumen logika yang bisa merusak keimanan seseorang. Ya, hal-hal yang bisa merusak pemikiran seseorang. Tapi kalau syahwat itu merusak hati seseorang. Tapi kalau syubhat ini merusak keyakinannya, pemikirannya. Sehingga dia bermudah-mudah misalnya mendengarkan ceramahnya orang-orang liberal gitu. Orang-orang ahlul bid'ah misalnya. Dengan senjata dengan menggunakan senjata yang beberapa waktu yang lalu diviralkan ya, dan sangat disenangi oleh setan, yaitu ambil baiknya buang buruknya. Maka yang seperti ini berbahaya kalau kita terapkan serampangan kaidah ini atau prinsip ini, sehingga dia mendengarkan ceramah-ceramah, membaca buku-bukunya ahlul batil membawa prinsip ini. Prinsip ini tidak semata-mata keliru ya. Prinsip ini menjadi benar ketika kita tempatkan pada tempatnya. Seperti pisau. Pisau itu menjadi benar, menjadi bermanfaat ketika kita gunakan pada penggunaannya yang tepat. Tapi kalau digunakan untuk membunuh, maka akan mematikan. Prinsip ini kalau kita gunakan pada tempatnya, kita akan bermanfaat, akan menyehatkan. Tapi kalau prinsip ini kita gunakan serampangan, maka bisa membunuh kita. Membunuh kita apa? Membunuh hati kita, merusak iman kita. Nauzubillah min dzalik. Kalau gimana cara menggunakan kaidah ini dengan benar? Ya kita gunakan ketika kita sudah memiliki basic, bisa membentengi diri dari syubhat-syubhat itu. Sehingga motivasi, ciri kalau kita itu sudah punya benteng yang kuat dari syubhat-syubhat itu, bahwa kita membaca syubhat-syubhat tadi, mendengarkan syubhat-syubhat tadi, motifnya bukan penasaran. Kalau motifnya masih penasaran, kita belum punya basic. Kenapa kalau dikatakan itu indikasi ataupun itu ciri kalau orang itu belum punya basic, belum punya benteng yang kokoh, ilmunya belum kokoh? Kenapa? Karena orang yang ilmunya kokoh tidak akan bermudah-mudahan dengan fitnah tadi. Hanya dengan modal penasaran. Ah, saya penasaran. Kayaknya enak dosa ini, penasaran, cobalah. Nah. Kayaknya ini bagus, coba penasaran lihat. Kalau motifnya masih penasaran, itu menunjukkan bahwa itu ilmunya masih lemah. Saya penasaran. Karena orang yang ilmunya kokoh, dia tidak mungkin bermudah-mudahan dengan perusak agama. Ya, motifnya penasaran. Ini menunjukkan sangat bermudah-mudahan dengan perusak agama ya, dengan fitnah tadi. Menunjukkan itu indikasi ilmunya tidak kokoh. Adapun ciri orang itu mendengarkan syubhat, membaca syubhat dan ilmunya kuat, punya benteng yang kuat, dia motifnya apa? Motifnya saya ingin membantah nih. Saya ingin menegakkan agama. Dia tahu celahnya. Oh, ini bisa dipatahkan. Saya dapat hadisnya, saya tahu ayatnya, saya bisa membantah kebid'ahan ini, kesalahan ini melalui perkataan kiainya sendiri ataupun ulamanya sendiri. Gitu. Niatnya, motifnya adalah untuk menegakkan kebenaran, bukan penasaran. Jadi kalau kita masih orang kepoan, jadi orang penasaran sampai masalah syubhat, perusak iman, penasaran, hati-hati. Ya, sebaiknya menjauh, karena tidak cukup menjauhi fitnah itu hanya dengan angan-angan saja ataupun semangat saja, tapi juga kita harus menjauh sejauh-jauhnya. Ya, menjauh sejauh-jauhnya. Biarlah syubhat-syubhat itu dibentengi oleh orang-orang, dibendung oleh para ulama, para ahli ilmu yang telah Allah berikan kepada mereka ilmu yang luas. Ya. Jadi kita kalau mau berhijrah, mau menjauh dari dosa, itu kita bukan hanya berazam, bertekad, tapi kita menjauh dari dosa itu secara fisik juga, secara lingkungan, secara teman, memutus segala sebab yang bisa menjerumuskan kita dari dosa. Mustahil. kita bertobat dari sebuah dosa, bertekad meninggalkan sebuah dosa, kemudian kita tidak memutus sebab kita terjatuh dalam maksiat tersebut, ini mustahil seorang bisa jatuh. Seorang bertekad pengen menjauh daripada perjudian ataupun minuman keras, saya bertekad ingin menjauh, tapi dia masih berteman dengan orang yang seperti itu, saya katakan mustahil, tidak akan bisa, ya, tidak akan mungkin. Taib. Fa innal hawa makayid, karena yang namanya hawa nafsu itu pintar, hawa nafsu itu dia punya banyak tipu daya, dia punya banyak langkah, dia punya banyak plan. Plan A enggak bisa, pakai plan B. Plan B enggak bisa, plan C. Ya. Kita berhadapan dengan musuh yang cerdas, bukan musuh yang abal-abal. Ya. Wa kam min syuja'in fi saffil harbi ughtila. Betapa banyak para pemberani berada di barisan-barisan perang, namun dia gugur di medan perang. Fa'atahu ma lam yahtasib mimman ya'nafun nadhur ilaihi. Ya, dia maka datang kepadanya peluru dari arah yang dia tidak sangka-sangka, yang tidak dia lihat sama sekali. Dia padahal sudah dengan gagah berani ikut di medan perang dengan yakin bahwasanya saya akan menang, tapi dia mati gugur di medan perang. Ya, maka demikian juga kita sebenarnya hidup ini adalah perang sebenarnya. Dunia ini adalah dunia perang, darul harb. Maksudnya perang di sana adalah perang antara iman kita dengan hawa nafsu, dengan setan, sampai kita bertemu Allah SWT. Makanya dunia ini darul ibtila. Dunia ini adalah tempat ujian. Maka dihadirkan perasaan ini dalam hati kita bahwa kita itu sedang dalam kondisi perang, sehingga kita waspada dengan taktiknya musuh. Tidak bermudah-mudahan dalam bergaul dengan musuh, entah itu setan ataupun hawa nafsu, baik dari golongan manusia maupun jin, ya. Kita harus memasang taktik juga supaya kita bisa menang, supaya kita bisa selamat, ya. Jadi betapa banyak orang yang menganggap ambil baiknya buang buruknya tadi kita ambil, tadi ada yang terlewatkan, ya. Ambil baiknya buang buruknya bisa bermanfaat ketika kita sudah punya ilmu. Kita punya ilmu, oh iya ini baik bisa saya ambil, oh ini buruk saya jauh, saya buang. Tapi kalau kita masih awam, belum punya ilmu, ciri seorang itu awam, dia tidak belum pernah belajar bahasa Arab. Belum pernah belajar bahasa Arab. Ketika menerjemahkan hadis masih cari terjemahan. Nah, berarti ini belum punya ilmu. Ustaz, saya sudah hadir kajian, catatan saya banyak, iya. Itu dikatakan ilmu, ya, ya ilmu tapi bukan ilmu yang kokoh, ya. Ilmunya belum kokoh. Selama seorang itu belum bisa bahasa Arab, karena nggak mungkin orang bisa memahami agama dengan baik tanpa bahasa Arab, nggak mungkin. Mungkinkah seorang bisa memahami isi sebuah novel yang berbahasa Jerman, tapi dia nggak bisa bahasa Jerman? Tidak mungkin, ya. Dia harus paham bahasa Jerman. Mungkinkah seorang bisa benar-benar paham apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya tanpa dia memahami bahasa yang dipakai Allah dan Rasulnya? Enggak mungkin. Saya pernah mendengar nasihat yang menyentuh dari seorang ulama yang kami, ketika kami menuntut ilmu di Madinah, yaitu Syekh Abdullah Ash-Shintiti. Ketika beliau mengkaji kajian tafsir, ya, di Masjid Nabawi, beliau pernah mengatakan bahwa tidaklah seorang yang pengetahuan agamanya itu rendah, keilmuannya terhadap agama itu rendah, melainkan bisa dipastikan pengetahuannya terhadap bahasa Arab itu juga rendah. Dan orang yang keilmuannya dalam masalah agama Islam ini tinggi, maka bisa dipastikan bahwa keilmuannya dalam bahasa Arab juga bagus. Nah, jadi ketika kita belum punya ilmu, indikasinya apa? Kita enggak paham bahasa Arab. Kita hanya menjadi muqallid. Ya alhamdulillah, kita bisa menjadi muqallid dan kita punya teladan ataupun punya orang yang ulama yang jadi panutan, dan itu orang ahlu sunnah yang benar. Ini sudah nikmat sekali. Tapi mohon maaf, kita belum bisa untuk menerapkan ambil baiknya buang buruknya. Mending cari jalan aman. Jauhi. Jangan didengarkan, jangan dibaca. Dijauhi. Ya. Karena nanti bisa jadi ternyata yang kita konsumsi itu racun. Oh, kita anggap itu benar. Sementara ya, ternyata itu racun. Kita anggap itu nutrisi padahal itu racun, ya. Kita enggak sadar akhirnya merusak tubuh kita tanpa disadari. Betapa banyak orang yang baru hijrah kemudian termakan dengan isu ini ataupun prinsip ini, ya, yang kemudian mengesankan, setan mengesankan dalam dirinya bahwa kamu telah bijaksana. Padahal bijaksana injak diri sendiri. Dia menginjak imannya sendiri gitu. Merusak imannya sendiri, itu bukan bijaksana. Ya, melankolis mungkin iya ya. Betapa banyak orang yang seperti itu. Dia menganggap ini adalah kebaikan, kebenaran, hikmah, ternyata padahal itu adalah merusak imannya, merusak akidahnya. Dia enggak sadar ya. Orang enggak akan bisa memilah-milih mana baik, mana buruk kalau dia tidak punya penyaring, tidak punya standar, tidak punya ilmu. Ya. Tidak mungkin orang bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Jadi prinsip ini menjadi pisau yang berbahaya ketika digunakan oleh orang-orang awam yang tidak punya basic ilmu. Jangan dipakai. Ya. Jangan dipakai. Rahimahullah, rahimallahu imran 'arafa qadra nafsihi. Semoga Allah merahmati seseorang yang mengetahui kadar dirinya. Baik, para pemirsa rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas, tadi kita sudah menyinggung tentang berhati-hati daripada fitnah. Karena jika kita terjatuh dalam fitnah, maka dampaknya adalah kerasnya hati. Kalau hati sudah keras, akan kita enggak akan bisa merasakan mana yang penyakit, mana yang racun, mana yang itu nutrisi ataupun gizi. Enggak akan bisa lagi merasakan, hati sudah keras. Sehingga racun-racun dosa itu bersemayam lama dalam diri kita dan semakin lama merusak iman kita. Sampailah pada ujung di mana kita, na'udzubillah, di mana seseorang menutup dirinya dengan su'ul khatimah. Menutup hidupnya dengan su'ul khatimah, dengan akhir hidup yang buruk. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah SWT berikan kepada kita husnul khatimah. Apa bahayanya ketika seorang itu sudah dininak bubukkan oleh dosa, sehingga dosa tadi sudah seperti narkoba ya. Maka dampaknya adalah a'zamul mu'aqabatu alla yahussal mu'aqabu bil 'uqubah. Hukuman yang paling berat yang Allah berikan kepada seorang itu adalah ketika dia tidak lagi merasakan, ya, dia tidak lagi merasakan bahwa dia sedang dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ashaddu min dhalika an yaqa'a as-sururu bima huwa 'uqubah. Bahkan hukuman yang lebih berat daripada itu, yang lebih mengerikan daripada itu, ketika seorang sudah dibuat nyaman dengan hukuman yang dialami, ya, kal farhi bil malil haram, seperti seorang bangga bahagia dengan penghasilan yang haram, dia bisa hidup bahagia, dia bisa pamer kebahagiaan di status sosmednya. Padahal dia sedang bergelimang harta yang haram, penghasilannya haram, dan dia tidak peduli itu. Wattamakkun minat dzunub, dan mudah baginya melakukan dosa. Nah, inilah hukuman yang jarang disadari. Selama ini kita meyakini ataupun memahami hukuman itu, hukuman Allah itu berupa bencana alam. Ya. Hukuman Allah itu berupa penyakit, sakit, musibah-musibah. Padahal itu, iya, itu salah satu bentuk hukuman Allah, tapi hukuman yang seperti itu berpotensi juga menjadi rahmat. Kalau Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah-musibah duniawi ataupun menghukum kita dengan musibah-musibah duniawi, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kenapa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena dari situ kita masih bisa menjadi saleh, meningkatkan takwa kita. Apa? Yaitu dengan bersabar. Bersabar ketika mendapatkan musibah itu. Dengan sabar itu bisa memupuk iman kita kembali, bisa menggugurkan dosa kita, ya. Kita mendapatkan pahala, kebahagiaan. Dia mendapatkan musibah, ya, menyedihkan, tapi dia bahagia dengan kesabaran. Kesedihan itu terbayar dengan kesabarannya. Kan manis, karena sabar itu manis, ya. Jadi kalau kita hukumannya misalnya, wah kecopetan, wah kebanan malam-malam, ataupun bocor motor malam-malam, ataupun rumah dibobol maling gitu misalnya, na'udzubillah min dzalik, la qadarullah, ya, ya itu hukuman yang rahmat dari Allah, itu tanda kasih sayang. Itu adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, innallaha idza arada bi'abdihil khaira ajjala lahul 'uqubata fid dunya. Allah jika menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, maka akan Allah dahulukan, akan Allah segerakan hukumannya di dunia dengan hukuman-hukuman duniawi tadi. Tapi kalau seorang itu hukumannya bukan lagi itu. Hukumannya apa? Hukumannya sudah berupa hatinya tidak lagi dibuat peka merasakan dosa. Maka ini adalah hukuman yang sangat mengerikan. Ini dosa di atas dosa. Ya. Hukuman yang paling mengerikan itu bukan tsunami, bukan gempa bumi, bukan copet dan sebagainya, tapi hukuman yang mengerikan itu apa? A'zamul mu'aqabah. Allah yahussal mu'aqabu bil 'uqubah. Hukuman yang paling berat, yang paling mengerikan itu adalah ketika seseorang dihukum Allah dan dia tidak lagi merasa dia sedang dihukum oleh Allah. Ya, maksudnya gimana? Yaitu dia hatinya tidak lagi merasakan itu dosa. Hatinya keras. Hatinya tidak lagi bersedih, gundah gulana ketika dia terjerumus di dalam sebuah dosa. Ini hukuman. Jangan dikira yang seperti ini bukan hukuman. Ini hukuman. Ketika seorang dibuat nyaman dengan kondisi hitamnya, dibuat nyaman dengan aktivitas yang penuh dengan dosa, itu hukuman. Ya, itu hukuman yang sangat mengerikan, lebih daripada hukuman bencana-bencana tadi. Kalau hukuman bencana-bencana tadi, seorang masih bisa introspeksi, seorang masih bisa sadar, seorang masih bisa sabar. Oh ya, dia masih punya hati. Tapi kalau orang seperti hatinya sudah hilang, sehingga dia menganggap dosa inilah hidupku gitu. Alhamdulillah. Sehingga dia menganggap bahwa dosa ini dianggap kebaikan gitu. Alhamdulillah. Sehingga harus dijaga, sehingga harus diperjuangkan. Nah, ini sebenarnya hukuman yang sangat mengerikan. Kemudian beliau mengatakan, وَمَنْ هَذِهِ حَالُهُ لَا يَفُوزُ بِطَاعَةٍ. Siapa yang kondisinya seperti ini, maka dia ketaatnya tidak akan membuat dia bahagia. وَمَنْ خَفِيَ عُقُوبَتِهِمْ وَمِنْ خَفِيِّ عُقُوبَاتِهِمْ سَلْبُ حَلَاوَةِ الْمُنَاجَةِ وَلَذَّةِ التَّعَبُّدِ. Dan hukuman tersembunyi yang diberikan kepada para pendosa yang seperti itu tadi, Allah cabut dari hatinya merasakan kelezatan beribadah kepada Allah. Ya. Ini juga hukuman yang mengerikan. Ini baru namanya hukuman. A'zamul 'uqubat, hukuman yang paling mengerikan ini seperti ini nih. Orang tidak lagi hatinya menjadi peka ketika berbuat dosa. Artinya dia hatinya enggak lagi gundah gulana sedih ketika berbuat dosa, tapi malah nyaman. Alhamdulillah. Yang kedua adalah orang tidak lagi bisa merasakan lezatnya ibadah, lezatnya bermunajat, bersujud, membaca Al-Quran, mendengarkan majelis ilmu. Kalau hati kita masih lezat ketika mendengarkan kajian, hati kita masih selalu mengajak kita untuk menghadiri majelis ilmu, membacakan Al-Quran, membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran, ya, maka bersyukur, alhamdulillah. Dan ketika hati kita ini, ketika berbuat dosa, hati kita ini gundah gulana, bersedih, tidak nyaman hidup, maka itu kebahagiaan yang luar biasa sebenarnya. Itu kebahagiaan, bukan kesedihan. Walaupun sebenarnya kita sedih, tapi itu kebahagiaan. Ketika hati sempit, ketika berbuat dosa, ketika hati sempit, ketika memandang hal yang Allah haramkan, ketika memakan hal yang Allah haramkan, ketika berucap hal yang Allah haramkan, hati kita sedih, maka itu adalah ciri kebaikan dalam diri seseorang itu. Ya, itu ciri kebaikan ada dalam diri seseorang. Itu harus disyukuri. Hatinya masih sehat. Allah masih sayang padanya. Sehingga hatinya masih dibuat peka terhadap dosa, yang kemudian itu akan menggiringnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tapi kalau hukuman dosanya sudah sampai menjadikan hatinya itu keras, tidak lagi merasakan dosa, dan dampaknya lagi apa, dia akan dicabut dari kelezatan ibadah, maka ini hukuman yang sangat mengerikan. Kalau kita belum tahu ini hukuman, kemudian kita introspeksi, ternyata saya dalam kondisi hukuman seperti ini, segeralah menangis, ya, bertaubat, bermunajat kepada Allah, kemudian kita perbaiki diri kita. Maka orang yang sudah terjerumus di dalam dosa, seorang yang keras hatinya, maka bukan hanya itu akan berdampak pada kerasnya hati ataupun gelapnya hati, kemudian melahirkan dosa-dosa yang lain yang dia tidak peduli itu sebagai perusak iman, dia juga akan dijauhkan daripada ibadah-ibadah. Tidaklah seorang bermaksiat kepada Allah melainkan dia akan diharamkan dengan suatu ibadah. Ini sudah sunnatullah, dan ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, wa innar rajula la yahrumur rizqa bidzambin yusibuhu. Tidaklah seorang itu diharamkan dari satu rizki melainkan karena dosa yang dia lakukan. Dan rizki Allah yang paling bernilai, yang paling berharga, yang itu adalah rizki yang sebenarnya adalah iman, taufik, ibadah, kelezatan ibadah. Tidaklah, makanya para ulama dulu, saking pekanya hati mereka terhadap dosa, saking bersihnya hati mereka itu, mereka tidak bisa sholat malam, maka mereka langsung itu akan menggiring mereka introspeksi, dosa apa ya kemarin siang, dosa apa yang saya lakukan, kok malam ini saya nggak bisa bangun malam. Nah, mereka introspeksi. Ya, salam Sofyan bin Uyain apa Sofyan Ats-Tsauri ya, ketika dia apa namanya ya, susah sholat malam apa ya, dalam satu malam, kemudian dia introspeksi, ingat-ingat, oh ternyata 30 tahun yang lalu saya pernah ghibai teman atau pernah berbuat dosa, ingat, masya Allah. Akhirnya kemudian dia bertobat. Jadi kalau kita berat melakukan ibadah, malas melakukan ibadah, jangan salahkan siapa-siapa, salahkan diri kita sendiri. Jangan berusaha mencari kambing hitam, ah ini paling azannya kurang keras, ya, ah ini alarmnya nggak beres dan sebagainya, ah, kamu nggak bangunin, teman saya nggak bangunin misalnya, tapi itu kita salahkan diri sendiri, ini menjadi bahan introspeksi, ini karena dosa saya, karena dampak dosa itu bukan hanya dosa kemudian selesai, tapi bisa menghasilkan musibah. Musibah yang besar tadi, hatinya menjadi keras, na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua adalah dia dihalangi dari kebaikan-kebaikan, keberkahan umur ya, sehingga dia susah melakukan ibadah. Barangkali ada seorang yang tadinya dia rajin sholat sunnah, kemudian menjadi susah sholat sunnah, bisa dicek, bisa dipastikan ada dosa yang dia belum taubati. Oleh karena itu kita ketika terjun dalam dosa, segera istighfar, astaghfirullah, bertobat kepada Allah SWT, agar dosa itu tidak lama mengendap dalam hati kita, dalam diri kita, sehingga menjadi noda yang susah untuk dicuci. Segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah mencuci hati kita dengan paksa. Nauzubillah min dzalik. Yaitu dengan azab-azab yang mengerikan. Penulis kemudian menutup nasihat ini dengan ungkapan illa rajul lijalun mu'minun, kecuali orang-orang yang beriman, wanisaun mu'minat, dan para wanita yang beriman. Yahfadullahu bihimul ardo, Allah menjaga bumi ini dengan keberadaan mereka. Biwa bawatinuhum kadawahirihim bal ajla, keadaan batin mereka lebih indah daripada keadaan batin mereka sama dengan zahirnya. Ketika dia sedang sendirian dengan di hadapan orang itu sama. Ketika dia sedang sholat jamaah, dia rajin sholat sunnah, di rumah juga rajin sholat sunnah, bukan hanya ketika di hadapan orang saja. Ya, ketika sedang di hadapan orang rajin sedekah, ya, maka ketika tidak ada orang melihat pun dia rajin sedekah, karena yang dia cari adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Bal ajla, bahkan batin mereka itu lebih manis, lebih indah daripada zahir mereka. Ini luar biasa. Ini menunjukkan keikhlasan seseorang, ya. Sampai saya pernah mendengarkan sebuah faedah yang luar biasa dari seorang guru kami. Dan ya, dan ini bukan cerita dari beliau, tapi cerita dari orang dekat beliau, ya. Bahwa Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili hafizallahu taala, beliau punya kebiasaan ketika di rumah, ketika mau sholat menggunakan pakaian yang paling baru, yang pakaian yang paling indah, yang paling rapi, kemudian juga wangi-wangian di sholat di rumah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika membaca buku di rumah, beliau membersihkan diri dulu, ya, kemudian pakaian yang paling bagus, ya. Dan beliau pernah mengatakan di dalam kajiannya dan tanpa menyebut nama beliau, bahwa kita belajar ketika kita sedang sendirian, coba kita pakai pakaian yang bagus, kemudian kita sholat malam, gak ada orang yang lihat. Mungkin selama ini kita biasanya pakai pakaian bagus ketika kondangan, ya. Coba bisa gak kita pakai pakaian yang rapi, bagus, sopan ketika kita gak ada orang pun yang melihat kecuali Allah ketika malam hari. Itu bisa melatih kita untuk ikhlas. Nah, seperti itu walaupun sepele, ya. Itu bisa melatih kita untuk, oh, saya juga harus tampil lebih bagus ketika hanya aku dengan Allah gitu. Tidak ada yang melihat. Saya juga harus saleh, bukan hanya di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Allah, karena yang namanya akhirat itu, kita cari kebahagiaan akhirat itu kita bermuamalah dengan Allah yang tahu bagaimana batin kita. Wasawairuhum ka'alaniyatihim bal ahla. Kondisi rahasia mereka ketika enggak ada orang melihat itu lebih, itu sama seperti kondisi mereka di hadapan orang, bahkan lebih manis. Wahimamuhum inda thuraya bal a'la. Cita-cita mereka itu menggapai bintang kejora, bahkan lebih tinggi. Itu mencari akhirat. Wa in arafu tanakkaru. Kalau kamu memberitahu tentang kebaikan-kebaikannya, maka dia akan menolak. Enggak, saya enggak apa-apa. Saya bukan siapa-siapa gitu. Ya, saya bukan siapa-siapa. Saya bukan orang yang berjasa di sini. Saya bukan. Padahal dia orang yang sangat berjasa, misalnya dalam membuka pintu-pintu dakwah, ya, dalam membangun sebuah lembaga Islam yang manfaatnya luas besar. Tapi dia, ya, saya bukan apa-apa di sini. Saya enggak banyak yang saya lakukan. Masih banyak kekurangan, masya Allah. Ketika dia disadarkan dengan kebaikannya, dia jangan. Karena apa? Dia enggak ingin ini kemudian hatinya terninambubukkan dengan pujian itu, lalu kemudian dia ujub. Masya Allah. Begitu ujub, bisa menghancurkan pahala. Na'udzubillah. Sudah berjuang bertahun-tahun, puluhan tahun, membuka pintu dakwah ataupun apa, kemudian ujub. Na'udzubillah. Apa manfaatnya itu nanti? Enggak ada manfaatnya perjuangan dakwah puluhan tahun, ya, ataupun jasa kebaikan kita kepada masyarakat, kemudian kita menjadikan kita ujub dengan pujian ataupun ujub dengan memuji diri sendiri, ya, menjadi hancurlah pahala tersebut. Betapa sia-sianya, habis pahala, habis tenaga, habis waktu, habis pahala. Wa in ru'iyat lahum karamatun ankaru. Kalau kamu perlihatkan kemuliaan kepada mereka, kamu ceritakan kemuliaan mereka kepada mereka sendiri, oh, kamu ini orang soleh, ya, masya Allah. Enggak, mereka akan apa? Angkaru. Enggak, saya belum soleh. Saya masih belajar. Saya masih baru hijrah. Ya, gitulah. Ya, tidak kemudian, oh iya dong, saya sudah soleh. Gitu. Oh iya dong, saya sudah hijrah. Saya sudah kenal manhaj. Enggak gitu. ya, dia angkaru karena takut dengan ujub tadi, takut dengan riya, dengan ujub. Fannasu fi ghafalatihim, orang-orang pada lalai, orang-orang tenggelam dalam kelalaian. Wahum fi qat'i falatihim, falatihim, sementara mereka sedang melanjutkan perjalanan untuk menyeberangi padang pasir yang luas, yaitu untuk bertemu Allah SWT. Orang-orang tidak peduli, kita semua sedang berjalan, kita semua sedang mendekati ajal kita, kemudian kita akan bertemu dengan Allah. Nanti dia akan dipertanggungjawabkan umur kita, waktu kita, harta kita, dan semuanya. Orang, banyak orang yang tidak peduli, sementara orang-orang ini Masya Allah, dia peduli dengan itu, sehingga istiqamah, dia ada jalan yang lurus. Hidupnya dipenuhi dengan berkahan, hidupnya dipenuhi dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka akan sebentar lagi sampai menuju ridha Allah, sementara orang-orang masih sibuk dengan kelalaiannya. Tuhibbuhum biqa'ul ard. Bumi mencintai mereka. Wa tafrahu bihim amlakus sama. Malaikat-malaikat bahagia dengan mereka. Nas'alullah azza wa jalla at-tawfiq li atba'i ittiba'ihim. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala taufik, pertolongan agar kita mampu mengikuti langkah orang-orang yang seperti ini. Baik, demikian pemirsa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga dapat menjadi nasihat terutama untuk diri kami pribadi dan bisa bermanfaat untuk kaum muslimin seluruhnya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.